pertama telah tertanam, rindu dendam semakin dalam, semakin kelam. Indah cinta berakhir duka, mengalung sunyi di buai mimpi. Masa remaja tengahlah sudah, dari akan merapu. Kini ku cari celah pada di atas jalanan penuh duri. Ku gapai-gapai kasihanmu, engkau kini semakin lagi senyum lembutmu. Sendiri berjalan di dalam gelap, kemana arah yang ku tuju? Engkau hanyalah bayangan beku. Indah cinta berakhir duka, mengalung sunyi di buai mimpi. Masa remaja pernahlah sudah, menjauh dari di atas jalanan penuh duri. Ku gapai-gapai kasihanmu, engkau kini semakin jauh.